Guys, tebak-tebakan yuk. Wah, seru tuh. Ayo. Nih, cincau, cincau apa yang nyakitin? Apaan? Cincauku bertepuk sebelah tangan. Nih, kenapa jatuh cinta bikin deg-degan? Ayo. Salah. Terus kenapa? Soalnya, kalau jatuh cincau, bikin adem. Cuma jatuh cincau yang bikin jatuh cincau. Baru Jasius rasa cincau. Bikin bareng koi. Tuang Jasius cincau ke gelas, tambahkan air dan aduk. Butiran granulanya langsung larut loh. Oh iya, jangan lupa esnya. Cobain. Ademnya seseger itu. Gokil. Iya, apalagi manis cincaunya. Pecah. SBL seger banget loh. Lembut di tenggorokan. Real ademnya, real lembutnya, real manisnya. Yeay. Lagi nih, burung kan berkicau. Kalau Jasius Bercincau. Jasius rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsfoot.